tiba-tiba ku tatap tubuh hati ku tersentuh. Perahu kecil terakhir mulai ku sana. Tiga malam bulan telah menghilang, langit sepi wangi tak terhingga. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sempurna dari cemas.